Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna bi karamika 'ilma. Amma ba'd. Qala asy-syarih rahimahullah wa qawlu asy-syekh illa bawla as-sabiy احترز به عن الصبية فإنه لا يكفي في غسل بولها النضح بل يتعين الغسل على المذهب ودليل الفرق حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي يرضع فبال في حجره فدعا بماء فصبه عليه ولم يغسله وفي رواية فلم يزد على أن نضح بالماء وفي رواية فرشه وفي رواية فنضحه عليه ولم يغسله وكلها صحيحة وفي رواية الترمذي ينضح من بول الغلام ويرش من بول الجارية وفرق بينهما من جهة المعنى بوجه منها أن بول الجارية يترشش فاحتيج فيه إلى الغسل بخلاف بول الصبي فإنه يقع في محل واحد ومنها أن بول الجارية ثخين أصفر منتن يلصق بالمحل بخلاف بول الصبي قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد ابن دقيق العيد وفرق بينهما بوجوه منها ما هو رقيق جدا لا يستحق أن يذكر وأقوى ما قيل إن النفوس أعلق بالذكور من الإناث فيكثر حمل الصبي فناسب التخفيف بالنضح دفعا للعسر وهذا المعنى مفقود في الإناث فجرى الغسل فيهن على القياس والله أعلم قلت وفيه نظر من جهة أنه لو كان كذلك لوقع الفرق بين الرجل والمرأة في الغسل فيرش من بولهما بالنسبة إلى المرأة والله أعلم. طيب kembali ke yang tadi wa qaulu syekh. Perkataan Abu Syuja rahimahullah ya wajib untuk mencuci membasuh semua jenis kencing tinja ya kecuali baulus sabi kencing as-sabi anak kecil pria, anak kecil laki-laki. Ihtaraza bihi 'ani as-sabiyyah. Keluar darinya yaitu as-sabiyyah. Sabiyyah perempuan bayi perempuan. Fa innahu la yakfi fi ghasli bawliha an-nadh. Tidak cukup untuk bayi perempuan apa? Membasuh baulnya bayi perempuan dengan cara nadh. Apa nadh? Memercik seperti rush. Bal yata'ayyanul ghaslu al-madhab. Melainkan yang diwajibkan dalam madhab adalah mengghaslnya. Bukan naduh, bukan rush. Dalil pembeda antara bayi laki-laki dengan bayi perempuan dari hadith Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW dia dapat dicatatkan kepadanya seorang sebayi sabi. Seonggok bayi sabi gitu kan. Yardu' yang masih menyusu. Fabala fi hijrihi, maka si bayi ini kencing di momongannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pas lagi digendong. Ini juga menunjukkan bahwasanya seorang imam itu boleh menggendong anak orang. Ya enggak? Bahkan mungkin ada kebaikannya gitu untuk ada motivasi untuk orang tua pemilik bayi gini. Misalnya ingin punya bayi nih. Ya, Ustaz, gendong anak Anda dong, Ustaz, gitu. Masya Allah, digendong. Kalau untuk Rasulullah bertabaruk, boleh. Tapi kalau untuk Ustaz ini, jangan anggap ada berkahnya. Berkahnya nanti nyambung ke bayi tersebut. Ntar jadi alim, jadi Ustaz. Enggak, belum tentu. Tapi, ada mungkin kebaikan maknawi yang didapat oleh orang tua tersebut berupa apa? Oh, anak saya dicintai oleh orang yang berilmu misalnya, ya itu nggak masalah, seperti itu nggak masalah. Iya, antum coba kalau misalnya bayi antum digendong sama Ustadz Kibar misalnya, Dia membayangkan senang antum yakin. Tapi kalau antum misalnya ada supir angkot, ya, Pak, gendong bayi saya dong Pak, dibawa sama mikrolet, gimana? Atau, ya beda kan, beda. Ini wajar seperti ini, Ikhwan. Udah, jangan dihancurkan kajiannya. Kemudian, karena kencing di momongannya fada'a bima'in, maka Rasulullah SAW menyuruh untuk diadakan apa? Ma, air. Fasabbahu alaihi walam yaghsilhu. Sabba yasubbu, meneteskan, mengalirkan, sabba. Surat gini, ya. Pokoknya bukan berupa ghusl lah. Kalau ghusl itu biasanya kok kayak gini tuh sampai direndam atau airnya banyak banget gitu loh, sampai menetes-netes banyak mengalir gitu loh. Tapi kalau sabba atau rasha atau nadhuha, maka itu seperti memercikkan dan menetes-neteskan air kepadanya. Dalam riwayat falam yazid ala an-nadhuhal bil ma, an-nadhuhal bil ma, yaitu tidak melebihi dari meneteskan atau memercikan air. Wa fi riwayat farashah. Jadi enggak sampai derajat ghusl. Dalam riwayat lain fanadhuhu alaihi wa lam yaghsilhu, ya tidak sampai dibasuh. Ya. Dalam riwayat At-Tirmidzi ada tafriq di sini. Yundahu min baulil ghulami wa yurashu min baulil jariyah. Nah di sini lihat di sini afwan, anda tadi bilang apa rosh nab, ya. Taib di sini ada riwayat dalam At-Tirmidzi yundah dan yurash. Yundah di sini artinya apa? Percik, dan rosh di sini maknanya adalah bukan percik, melainkan semakna dengan ghusl. Semakna dengan ghusl, paham? Rosh itu bisa maknanya ghusl, bisa maknanya nadah. Ya. Begitu ya. Tapi yurashu di sini karena kalau dua-duanya maknanya adalah memercikkan, maka enggak mungkin dong ditafrik. Ini tafrik nih, yundahu min baulil ghulam wa yurashu min baulil jariyah. Maka yundah di sini maknanya adalah apa? Memercikkan, dipercikkan, dan yurash di sini maknanya apa? Yughsal. Yughsal. Ya. Baik, wa farraqa bainahuma min jihatil ma'na bi wujuh. Maka ditafriq antara kedua ini dengan beberapa alasan. Wajah, ya wajah. Di sini maknanya bukan muka. Ya wajah juga bu. Ya maknanya sisi, tapi maksud dari sini bukan sisi, tapi alasan. Ya wajah maknanya alasan gitu. Hah? Pandangan. Pandangan, iya, iya. Pandangan maksudnya pandangan yang bisa menjadi alasan bagi suatu hukum gitu loh. Gitu. Wajhul istidlal, ya, alasan pengistidlalan gitu. Atau tinjauan istidlal, iya. Tapi kita lebih tepatnya dipisahkan antara dua ini dari segi makna dengan beberapa apa? Iya, pandangan dengan beberapa alasan. Gitu loh. Minha anna baulal jariyati yatarashash. Fahtija fihi ilal ghusli bikhilafi bauli sabiyyi fa'inahu yaqu'u fi mahallin wahid. Di antara sebab kenapa kok dibedakan baul al-jariyah atau sabiyyah, kencingnya anak perempuan yang masih bayi bahkan masih nyusu, ya, itu sifatnya wallahu'alam yatarashash. Anda sih gak merhatiin, cuman ya tarasyas gitu. Apa arti ya tarasyas, ikhwan? Dia menyebar, mercik ke sana sini gitu loh. Karena mungkin bentuk kemaluannya seperti itu. Maka terpercik sana sini. Ya. Atau tapi itu zaman ketika itu ya. Sekarang kan pakai Pampers. Enggak? Kalau mungkin zaman-zaman sebelum 2010-an, sebelum Indomaret, Alfamart di mana-mana, orang beli Pampers kan jarang. Pakai paling bedong gitu kan. Nah, popok ya, bedong buat pas tidur, popok yang semisalnya. Atau celananya doang udah gitu. Enggak ada Pampersnya. Ntar pas ini kecipratan apa ya, atau ibunya gitu. Nah, itu ketika itu. Kalau sekarang gimana? Buang Pampersnya, enggak usah. Oh, kencing di Pampers. Rush apa yang badah. Ya enggak lah. Ya enggak usah, buang aja kelas. Mubazir sat. Ya bukan mubazir, itu memang for sekali use doang gitu loh. Ada enggak pampers dicuci? Enggak, maksudnya gini, antum udah ya dua kali kencing, tiga kencing, oke. Okay. Antum kemudian lepas tuh pampersnya. Dicuci, diperes, ditaksir, dicuci, pakai rinsu, pakai apa dan seterusnya. Dek, pakai lagi nih. Enggak mau bayinya. Iya, bayi milenial, ya kan enggak mau. Ya emang bukan cuman sekali use, sekali penggunaan. Tapi ini kalau kasusnya seperti lu ya tarosas ya jariah baulnya seperti itu, maka membutuhkan apa? Al-ghusl. Ya harus dicuci itu bagian yang kenanya. Bi khilafi bauli sabi, beda dengan air kencing anak kecil. Afan, anak kecil yang laki-laki. Fa innahu yaqa'u fi mahallin wahid. Ya kan? Kencingnya anak laki-laki itu ya satu spot aja seret gitu ya. Gimana Rafi? Antum pengalamannya gimana Rafi? Hah? Ya udah gitu doang kan? Enggak, kayak air mancur kecuali kalau dia baru disunat tuh. Nah, disunat baru tuh kemana-mana, barat, timur, darat. Pak, kalau bahasa Jawa tuh ada yang namanya kelowor-kelowor tuh apa, Pak? Lawar-lawar gendal gandul ya. Taib wa minha anna baulal jariyati thakhinun asfaru muntinun yalsaqu bil mahal. Karakter, bukan karakter keluarnya sekarang, tapi karakter zatnya. Karakter zatnya baul jariyah dikatakan ya sebagai ulama thakhin, lebih hangat. Asfar lebih kuning, muntin lebih bau. Dan yalsok bil mahal lebih nempel di tempat, gitu loh, di tempat kenaknya. Wallah alam ya, anda nggak bisa membedakan. Iya begitu. Enggak, maksudnya ada nggak yang di sini pernah benar-benar meneliti ini? Antum pas. Pas udah anaknya nikah ngomongnya kayak gitu ya. Oke. Okay. Allah alam, tapi ini kata perawam seperti bi khilafi bauli sabi. Ya, beda dengan kencingnya sabi. Qala Syekh Taqiyuddin Ibnu Daqiq Al-Aid. Ya, berkata beliau wa farraqa bainahuma bi wujuhin. Di atau wa furriqa bainahuma bi wujuhin. Dibedakan antara keduanya dengan beberapa alasan. Minha ma huwa raqiqun jiddan la yastahiqu ay yuzkar. Ada sesuatu yang tafriqnya itu sesuatu yang raqiq, yaitu agak tabu gitu ya, enggak layak untuk disebut gitu. Karena sepertinya ini Ibnu Daqiq ini maksudnya yang raqiq jiddan la yastahiqu ay yuzkar yang tadi. Sakin, asfar, muntin, yalsaq bil mahal itu enggak enak disebutkan karena kebayang gitu loh. Wa aqwa maqil, kata Ibnu Daqiq, yang paling kuat dalam hal ini, innan nufusa a'laqu bidh-dhukuri minal inath. Fayakthuru hamlas sabi. Afwan, fayakthuru hamlus sabiyyi fanasabat takhfifa bin-nadhhi daf'an al-'usr. Wa hadha al-ma'na mafqudun fil inath. Fajar al-ghuslu fihi ala al-qiyas. Faham kan tuh ikhwan? Jadi Ibnu Daqiq ini menyebutkan bukan dari sisi muncratnya air kencing, bukan dari sisi zatnya cairan air kencingnya. Tapi beliau meninjau dari sisi apa? Nih. Bahwasanya jiwa-jiwa orang tua atau kemauan orang itu lebih bergantung pada laki-laki dibandingkan perempuan dari segi anak kecil. Lebih suka, lebih condong kepada bayi laki-laki dibandingkan bayi perempuan. Sampai situ gimana menurut antum? Antum gak setuju gak apa-apa? Gak sampai situ menurut antum gimana? Ini hal yang nisbi atau hal yang mutlak untuk segala hal? Untuk segala orang tua? Gak juga kan ya? Iya. Atau anda gak tahu apakah emang di zaman beliau seperti ini? Tapi kok kita seperti ini? Gak ya? Iya. Padang. Lebih suka dengan perempuan. Ibnu Daqiq bukan orang Padang dia. Makanya karena bukan orang Padang. Kayaknya karena bukan orang Padang. Jadi lebih suka anak perempuan gitu. Oke, udah zikri kayak gitu jadinya. Hah? Oh, masya Allah. Tanya langsung ya gitu. Tanya langsung, pas kita mau rehlah, tanya dulu. Habis itu bilang, Afwan, kita mau rehlah nih gratis. Baik, ini relatif. Makanya nanti wafihi nazar kata Syekh Taqiyuddin Al-Hizni. Fayakthuru hamlu sabi, karena jiwa-jiwa orang itu mereka lebih pada condong ke bayi laki-laki, maka bayi laki-laki lebih sering digendong. Hah? Karena lebih sering digendongnya, fana sabat takhfifa binadhhi daf'anil usr. Maka ini searah dengan maksud dari syariat mentakhfif, meringankan penanggulangan atau menyikapi kencingnya bayi laki-laki. Karena daf'anil usr, supaya enggak kesulitan. Karena lebih sering digendong berarti lebih berpotensi untuk lebih kena kencingnya, gitu kan? Wa hadzal ma'na mafqudun fil inats. Tinjauan ini tidak ada pada perempuan karena lebih jarang digendong. Fajarul ghuslu fihinna al-qiyas. Maka untuk ghusl terhadap air kencing bayi perempuan itu tetap apa? Tetap ada karena dikiaskan dengan manusia pada umumnya. Kembali ke asal. Maka kata takinu asli gini. Wafihi nadhar. Wafihi nadhar. Kalau ada ulama menyebutkan fihi nadhar, berarti ulama ini tidak setuju dengan pendapat tersebut. Tapi ini bahasa yang halus ya. Karena kan ini ulama Ibnu Daqiq Al-Ai, coba Ibnu Daqiq Al-Ai dibandingkan dengan Al-Hisni, mana yang lebih agung ya kawan? Ibnu Daqiq jauh. Antum hanya mengetahui kitab Taqiyuddin Al-Hisni ini Kifatul Akhyar khalas. Tapi Ibnu Daqiq Al-Ai kitabnya Ihkamul Ahkam, syarah Urwatul Ahkam. Itu kitab yang masya Allah. Ibnu Daqiq Al-Ai ini ulama besar loh. Ulama besar sekali di dalam mazhab Syafi'i. Taib wafihi nazar, artinya kayak perlu ditinjau lagi deh gitu maknanya. Min jihati annahu law kana kadzalik, kalau memang betul seperti itu, la waqa'al farqu bainar rajuli wal mar'ati bil ghusl. Ya enggak? Ya. Maka akan juga terjadi pembedaan dong antara laki dan perempuan dalam membasuh. Fa yurashu min baulihima bin nisbati ilal mar'ah. Kama maksudnya fa yurashu min baulihima bin nisbati ilal mar'ah. Ngerti gak maksudnya? Beladi yang jawab. Tukang tahu. Ngerti gak maksudnya ya? Tapi sekarang nih, tanya. Ibu sama ayah lebih banyak mana gendongin anak? Ibu, harusnya ibu lebih diberikan rukhsah kan? Ngerti sih maksudnya? Itu mana ya? Hah? Paham gak? Fa yurashu di sini, kalau yurashu nih, yurashu di sini maknanya adalah apa? Yurasu di sini makna yundah. Yurasu yang di sini. Maka dicipratilah kencing, baik kencing bayi laki-laki atau kencing bayi perempuan, binis bati ilal mar'ah. Tapi sekarang ini, bukan ibu, perempuan sama laki, lebih banyak mana gendong manusia, gendong bayi? Ya perempuan kan ya. Baik itu ibunya, kakaknya, pembantunya, perempuan. Oh, laki-laki bahkan sebagian pria ada yang gak mau gendong anak, ada. Gak mungkin anak. urus tu anakmu. Masya Allah. Iya. Pak Lemon ketawa. Antum kayak gitu, Pak. Hah? Enggak, mungkin aja kan kalau ngeliat dari penampilan antum mungkin ya bisa jadi anak beliau mau genuin anak, cuma anaknya enggak mau mungkin. Iya, kayaknya gitu. Gimana enggak jin aja kesurupan. Oke. Jadi paham diri. Kalau misalnya nazarnya adalah dia apa? Bayi laki-laki dari segi lebih sering bayi laki-laki digendong. Ibrohnya itu di sering gendong. Maka karena sering gendong ini jadi dapat takhfif, peringanan, ngerti enggak? Bukan di laki-laki atau perempuannya sebenarnya. Karena laki-laki ini lebih sering digendong, bayi laki-laki lebih sering digendong, maka lebih berpotensi untuk mengencingi penggendong kan? Maka karena lebih berpotensi, maka diberi keringanan untuk diros saja. Maka kata Taqinul Hasin rahimahullah, kalau emang seperti itu tinjauannya dari segi apa? Lebih sering digendong, maka orang yang lebih sering gendong harusnya lebih mendapatkan keringanan walaupun tuh baik bayi laki-laki maupun bayi perempuan. Gitu ya. Gitu. Makanya beliau memutlakan bauli binis batil marah karena emang perempuan itu beliau enggak menyebut binis batil al-um karena yang gendong itu enggak mesti ibu. Kadang yang sering gendong kakaknya atau pembantunya, khodimahnya. Iya. Ya bapak dibandingkan ibu jauh lebih sering ibu yang gendong. Kalau bapaknya yang gendong ibunya. Nah, gitu. Ya bapaknya lebih suka gendong ibunya anak. Kalau misalnya anaknya digendong sama ibunya, gitu. Bapaknya yang gendong siapa? Tukang bawa jenazah. Ntar pas mati, ya. Gitu, digendong pas mau ke kuburnya. Kembali ke kajian zikrul maut tadi nanti. Oke, jadi di sini paham ya? Maka coba jadi tinjauannya di mana? Lebih mana ya? Lebih ke depan, lebih prok makan. Ada tiga tinjauan nih. Tinjauan pertama dari segi kemunceratan keluarnya. Tinjauan kedua dari segi zat dari cairannya. Tinjauan ketiga dari segi seringnya, mana lebih sering digendong. Zatnya. Oke. Okay. Ya, itu ijtihad. Bagaimana dengan tinjauan lebih sering menyebarnya? Lebih sering menjawabnya kan lebih sulit gitu ya. Tapi kenapa lebih sulit kok malah di basuh bukan di ini? Enggak, satu dengan tiga berbeda tetap. Jadi mungkin secara zatnya mungkin ya, wallahu a'lam. Tapi ini semua adalah ijtihad untuk ilat-ilatnya. Tanpa antum ketahui ini, antum tahu hadisnya saja, amalkan hadis. Enggak harus antum tahu ini. Gitu kan? Gak harus antum tahu ilatnya, wallahu a'lam. Musuh kita itu tukang tahu sama tukang roti dan dua-duanya makanan. Hah? Ngerti sini. Sambil mukanya wajahnya kayak meme yang di winter gitu ya. Sambil melewek gitu ya. Dia ketawa saya gini. Ini gitu ketawa. Ketawa, saya ketawa. Iya, sengaja tuh pengen tahu respon kita gimana diganggu kajiannya. Benar-benar. Masih berarti kita masih bersyukur waktu ana kajian di suatu masjid. Cuman ting ting ting ting ting ting, nah, itu masih bersyukur itu. Ah, karena agak jauh dan di perempatan dan nggak ganggu banget, tapi sering dijadikan contoh dalam kajian gitu. Itulah itu kenangan masa-masa puber itu. Taib, lanjut. Wa qaulu syekh rahimahullah berkata Abu Suja rahimahullah lam yakuli ta'am. Nah, di sini ada taqyid bayi tersebut, sabi atau sabiya tersebut belum memakan ta'am. Apa yang dimaksud dengan ta'am di sini? Ma lam yat'am ma yastaqillu bihi kal khubzi wa nahwih. Definisinya menurut beliau, yang beliau belum memakan makanan yang independen. Apa bedanya makanan ta'am mustaqil dengan ta'am ghair mustaqil? Beda. Apa itu tu'am mustaqil? Apa itu tu'am ghair mustaqil? Tu'am mustaqil, tu'am ghair mustaqil itulah rada', yaitu persusuan, susu. Maksudnya susu ini susu yang langsung dari tempatnya gitu loh, dari perempuannya gitu. Nah, kalau misalnya dari sapi, mustaqil atau enggak? Enggak. Independen dia kalau dari sapi. Iya. Gini loh, bayi bisa enggak? Bukan masa bisa ya. Umumnya, normalnya bayi manusia enggak bisa bebas dari, bukan ibunya, dari ASI. Enggak bisa bebas dari ASI. Dan tidak relevan dari awal dikasih susu sapi terus, mimi langsung dari sapinya. Itu ijma, bayi gak ada yang mau gitu. Ijma para bayi, ya. Gak ada yang mau kayak gitu. Mereka menolak. Ya. Berarti susu sapi itu termasuk tu'am ghair mustaqil. Iya gak? Buktinya susu sapi yang minum, orang dewasa pun minum. Kalau ASI, Pak Diman. Ini kalau ada Pak Diman, kalau udah kayak gini ada Pak Diman, Pak Anwar udah kacau. Udah semangat Pak Anwar, udah nggak kelihatan, udah bubar udah. Alhamdulillah nggak lengkap ini formasinya ini. Tambah satu udah zikir udah repot lagi urusan. Oke gitu ya. Jadi itu tu'am mustaqil maksudnya. Makanan yang manusia itu bisa bebas darinya gitu loh. Tanpa makan itu enggak bakal masalah. Tapi kalau bayi kan coba dikasih makan khubz misalnya. Roti, ya apalagi apalah gitu makan nasi misalnya, apa bubur, sayur, pisang. Nah, tapi kan ujungnya tetap kembali ke ASI lagi pasti kan. Mesti butuh ASI. Ada enggak bayi pas nangis malam-malam bangun, oh nangis-nangis terus dia mintanya pisang? Bisa. Dikasih susu ASI enggak mau dia, dikasih tetek emaknya enggak mau, maunya pisang. Dan harus mereknya Sun Pride. Dan enggak mau yang harganya 20 ribuan, harus yang di atas 30 ribuan. Ini bayi kelas apa ini, enggak ada. Bayi sultan. Nah, jadi itu bedanya mustaqil dengan ta'am mustaqil dengan ta'am ghair mustaqil. Jadi yang dimaksud malam ya'kulit ta'am yaitu malam ya'kulit ta'am al mustaqil. Ya. Gitu. Adapun kalau bayi itu masih ya'kulit ta'am mustaqil ghair mustaqil seperti susu ASI. Enggak ASI namanya. Susu manusia yang dari tempatnya, maka ini masih. Kalau dia misalnya dipersusui, apa namanya? Ada persusuan nih, nyewa perempuan untuk menyusui anak misalnya. Ya, misalnya nih ada seorang ummahat wafat karena melahirkan bayi ini. Bayi ini lahir kemudian kan mau nyusu sama siapa? Nyusu sama kemudian nyewa ibu susunya. Orang lain, tangga misalnya. Taib, apakah ini masih disebut minum ta'am ghair mustaqil? Iya, masih. Muskilahnya sekarang, ikhwan. Kalau ternyata pas lagi minum air susu ibu juga, baru lahiran, tapi juga dikasih sama emaknya langsung susu kaleng, misalnya. Maka dia telah minum susu mustaqil. Independen berarti hukumnya bukan lam yakulit tu'am lagi. Ya, coba di sini ada tambahan, nanti kita ada faedah berikutnya. Qalahu Ibnu Rif'ah wa qala An-Nawawi rahimahullah an-nadhu inna ma yujzi'u ma dama as-sabiyyu yaqtasiru 'ala ar-radha'. Ya tuh, ini lebih clear lagi nih. Nadh baru bisa dilakukan, nadh di sini maksudnya cipratin. Kalau misalnya bayi laki-laki ini masih iktisar, cukup makan selama ini dari rodo'a, dan disebut rodo'a ketika apa? Langsung dari payudaranya. Kalau sekarang ada sebagian orang yang cuman sibuk lah, itu susunya diperas, taruh biasanya ke bekas, kalau minum dikasih itu diperas. Ada susu dari ibunya. Cuman Anda pikir satu hukum Pak dengan rodo'a. Iya. Anda pikir satu, karena sumbernya sama dan susui sama tanpa campuran. Anda pikir seperti itu. Ibaratnya enggak usah ngomongin gitu dulu. Ini kayak mancing nih kayaknya nih. Enggak usah diomongin di tempatnya, Pak ya. Ya, apalagi ini di masjid gitu kan. Apalagi antum yang ngomong itu kayaknya udah beda maksud ya. Jadi udah kita lanjut aja lah ya. Ya, wa amma idza akala tu'ama 'ala jihati taghdiyah. Kalau misalnya dia memakan makanan tu'am 'ala jihati taghdiyah. Tu'am yang dimaksud di situ tu'am yang tu'am ketika dimutlakkan adalah tu'am mustaqil. Tu'am ketika dimutlakkan tu'am mustaqil, ya. Adapun tu'am ghair mustaqil seperti susu ASI dan rodo' itu enggak dimutlakkan sebagai tu'am. Maka kalau misal dia telah memakan makanan mustaqil, independen, ala jihati taghdiyah, paham nih sini? Jihati taghdiyah dengan format untuk mengambil gizi. Nah, ini berarti dia makan, memang makan. Ala jihati taghdiyah ini penting nih, takit, ala jihati taghdiyah. Karena ada kalanya, seorang anak, dia masih belum disapih, masih minum susu ibunya, kemudian dia iseng ada apa keripik atau apa atah remah-remah gitu di meja, dia ini terus dia makan, karena anak bayi kan kayak gitu. Taib, apakah ini sudah keluar dari area malam yakul tu'am? Belum keluar. Kenapa? Karena bayi ini memakannya bukan ala jihati taghdiyah, ala jihati iseng. Bagaimana? Bukan karena disengaja, berarti kan memang tidak ada maksud taghdiyah. Taghdiyah itu pemberian gizi. Pemberian gizi, makanan, ya, gitu. Misalnya ada remah-remah gorengan di ini dimakan sama tolak. Misalnya di depan rumah ada tai kotok. Ya, Pak Neman nih, ya. Saya pernah rumah tai kotok gitu. Ya, kemudian di obok-obok itu ya di dan dicicipi. Dilihat sama orang tuanya, orang tuanya berpikir kemudian ini dia ala jihati taghdiyah atau enggak. Nah, ya kan. Sempat ya, saking faqihnya dia. Iya, faqih majnun, ya. Saking faqihnya. Nah, begitu juga kalau minum air susu sapi, pasti maksudnya dari orang tuanya meminumkan dia air susu sapi berarti ala jihati taghdiyah. Ya kan? Pisang dan seterusnya ala jihati taghdiyah. Selain dari tu'am yang ghair mustaqil seperti susu ibunya atau susu penyusu. Fa inna yajibu al-ghuslu bila khilaf. Begitu. Nah, karena ada taqid ala jihati taghdiyah di sini. Makanya apa namanya ketika bayi lahir kemudian Rasulullah apa kasihin kurma atau apa namanya tahnik ini enggak membuat lam yakuli tu'amnya hilang. Kenapa? Karena tahnik ini bukan ala jihati taghdiyah. Iya, mencicipi yang manis-manis di awal tapi bukan dimaksudkan dengannya apa taghdiyah. Iya kan. Iya, bukan ala jihati taghdiyah, bukan. Iya, karena harus ada maksud darinya supaya dia makan. supaya dia mendapatkan nutrisi atau gizi dari itu. Adapun cuman diolesin apa dan seterusnya. Tarik bibir bayi, misalkan kadang-kadang kan bayi suka masuk-masukin mainan atau apa gitu ke mulutnya kan. Nah, kadang-kadang mainan tersebut ada jamurnya, ada kotorannya dan seterusnya. Akhirnya misalnya bibirnya ada luka atau ada jamurnya misalnya. Kadang bayi ada seperti itu. Tarik semua. Kemudian kita cari di apotek obatnya. Dikasih semacam cairan, ya bukan balsam tapi bukan cairan sih, apa namanya kayak hah? Token. Otem. Otem. Pokoknya gitulah pokoknya apa? Dia kayak salep tapi kayak gimana gitu. Soalnya giniin. Ya otomatis banyak kan nanti. Tapi orang tua enggak, hah? Itu pakai vaselin. Vaselin. Ada vaselinnya. Anak kuliah pokoknya dimasukin di sini. Kemudian bayi kan mungkin nanti yang ini terus dimakan, ditelan gitu. Ini enggak masuk karena bukan ala jihati taghdiyah. Begitu. Enggak masuknya mengambil gizi dari itu. Ya. Ya gitu Rafi ya. Siapa yang punya pengalaman dulu ala jihati taghdiyahnya dengan tai kotok? Ya saya orang-orang kampung kan bayi-bayinya tuh ayam banyak depan rumah kan, berak sembarangan tuh. Bayi-bayi itu penasaran gitu loh. Curious. Iya. Nah, itu tai kotok dipegang terus dicampur sama relaksa misalnya. Air comberan. Najis atau enggak? Type itu dilihat dari ta'am, zahirnya dari warna atau dari bau. Kalau zahirnya warnanya tuh bening di sini, ya mungkin ada warna kusutnya juga kayak warna coklat. Maka zahirnya itu tidak najis, Pak. Tapi kalau dia mending terus busuk, zahirnya najis. Kalau dia warna hitam, zahirnya najis. Tapi kalau kita giniin tuh bening, Pak. Enggak bau juga dan jangan dirasain ya. Maka itu enggak najis. Jadi lihat aja kayak misalnya got yang di sini enggak najis, Pak. Kenapa? Karena dia kalau diinin bening Pak sebenarnya. Ini bening cuman ya bawaan-bawaannya aja ya memang tanah, sampah gitu. Jadi tetap hitam dasarnya doang. Dan itu hitamnya juga enggak mesti najis, dasarnya doang Pak. Karena ini mengalir. Kena cipratan enggak masalah. Kayak misal cipratan genangan air. Ada yang hitam, ada yang apa? Ya itu dilihat dari warnanya apa kewarnanya indikatornya ini kena najis atau enggak. Nah, kita kan tahu najis atau jadi najis itu kan ada sumbernya Pak, kotoran hewan misalnya, kotoran manusia, tinja dan seterusnya. Tapi kalau itemnya dia adalah item karena misalnya bekas apa namanya debu atau pilok apa yang di bengkel-bengkel tuh pokoknya oli dan semisalnya ini nggak najis. Oh najis tat karena itu khamar. Khamar dari mana? Kan kalau diminum sedikit mabok orang. Oke. Hah? Alim banget. Hah gimana? Alim banget, terlalu alim. Maka enggak najis Pak. Kalau yang dibecekan-becekan jalan enggak najis. Tapi kalau comberan dilihat lagi. Karena comberan itu urufnya kita comberan buangan dari najis-najis orang gitu loh. Kan comberan ngapain nyiprat Pak comberan? Kan comberan oh iya, itu dilihat lagi nanti, dilihat dari warnanya Pak. Kalau warnanya coklat, Allah alam Anda menganggap tidak najis Pak. Karena apa? Coklatnya di sini lebih pengaruh ke zat-zat alami seperti tanah. Tersambut dengan tanah itu gimana? Iya seperti itu. Jadi lihat dominannya kalau coklat ya itu nggak najis Insya Allah, nggak najis. Tapi kalau hitam hitam memang hitam. Nah ini yang apa ya, kita pun menganggapnya ya jijik dan iya. Iya. Ya lah. Nah, jadi ini aja, Pak. Apa namanya, sekalian aja nyemplung aja langsung. Biar enggak ragu, langsung aja nyemplung semua, mandi di situ. Ya bagi gitulah. Ya kalau misal, hah? Enggak maafu kalau misalnya itu hitam dan indikasi najisnya itu antum ini banget bau gitu. Nah ini kan indikasinya kuat, Pak, maka bukan maafu ini. Nah yang coklat itu yang kena debu tanah itu yang maafu. Kayak misalnya air banjir, air apa, genangan doang, walaupun kotor secara uruf tapi itu tahir secara syar'i. Ini masalah insyaallah, karena najis ini kan, najis itu sesuatu yang terbatas sebenarnya. Najis itu berasal dari apa? Bangkai busuk misalnya, najis misalnya, ya, tinja, kencing, dan itu pun tinjanya makhluk hidup gitu kan. Dan itu pun gak semua tinja makhluk hidup najis gitu kan. Jadi najis itu terbatas, maka hukum asalnya itu kembalikan kepada suci pada asalnya gitu loh. Kecuali kalau antum merasakan indikasi kuat najisnya itu besar gitu loh. Gitu. Oke, sampai sini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.